cuvina selalu bisa indah nan lalu masa kita berdua berpadu janji. Setahun telah berlalu saat kita berpisah. Kau biarkan diriku merana seorang. Hanya tinggal kenangan lukisan wajah yuk yang pernah ku kagumi sepenuh hati. Doa puji untukmu kan ku sertakan selalu. Semoga kau berbahagia sepanjang masa. Doa puji untukmu kan ku sertakan selalu. Semoga kau berbahagia sepanjang masa.